balik. Segarnya tawa kau datang bersama senja ketika hati mulai memerah. Kiranya arus bahagia mengintai di tirai hamba kau datang. Berulang kali senandungkan segarnya puspa. Dan kini alam pun manja semua, wangi kasturi setia sejiwa semanis purnama. Kau haturkan serangkai cita. Kiranya arus bahagia mengincar di kejauhan sahutmu. Kian menepi kibarkan seperangkat kendala. Awalnya berbunga canda di balik segarnya tawa kau datang bersama senja ketika hati mulai memerah. Dan kini alam pun manja semua, wangi kasturi setia sejiwa semanis purnama. Kau haturkan serangkai cinta. Serangkai cinta.